Mitra bisnis, harga daging sapi kita yang terus melonjak, bahkan menjadi yang tertinggi di dunia, sekitar Rp90.000 per kilo, membuat banyak orang bertanya tentang tata niaga daging sapi. Rencana swasembada dinilai amburadul, pengurangan impor secara drastis tapi tidak diikuti dengan pasokan dalam negeri yang memadai. Belum lagi hasil perhitungan sensus sapi yang menjadi dasar penentuan impor juga meragukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Baso Malang Cak Eko, Hengki Eko Sriantono. Pak Eko, apa komentar Anda melihat lonjakan harga daging ini? Dan apa dampaknya terhadap industri yang menggunakan daging sapi seperti Cak Eko? Jadi memang saat ini memang cukup memberatkan ya, dalam arti di satu sisi kita menaikkan harga juga, harga jual secara drastis juga, konsumen juga tidak bisa secara langsung menerima gitu, karena tentunya akan ditinggal oleh pelanggan. Nah sekarang kita yang lakukan adalah dalam hal kuantitas, jadi ukuran yang tadinya ukurannya katakanlah 20 gram itu untuk satu bakso misalkan, itu kita jadi kurang, jadi sekitar 17-18 gram. Jadi ada pengurangan dari sisi ukuran, tapi kualitas tetap. Nah, kebetulan saya juga di bidang steak ya, steak kan kita juga gunakan daging lokal juga, kebetulan memang saat ini memang kita memainkannya kalau steak karena kelas menengah, kita mainnya menengah ke atas, tentunya harganya masih, marginnya masih cukup gitu. Tapi kalau untuk yang bakso, itu memang kita sulit sekali untuk menaikkan secara drastis gitu, sehingga yang kita menggunakan strateginya adalah masalah kuantitas, jadi kuantitasnya yang kita mainkan di situ. Tapi kualitas tetap kita gunakan daging yang terbaik, yang sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Nah memang di sisi kami selaku pengusaha yang bergerak di bidang daging, khususnya daging sapi, itu memang harapan kami memang harga saat ini memang sudah cukup di luar kewajaran gitu. Dan tentunya harapan kami pemerintah segera mengambil tindakan yang nyata. Jadi bagaimana, apakah memang diperlukan keran import kembali yang memang akhirnya berpihak kepada para pedagang kecil seperti yang ada di kami gitu, atau memang swasembada itu dibenahi jalur swasembadanya. Bagaimana saat ini mungkin petani-petani atau peternak-peternak sapinya ini diberikan suatu stimulus sehingga memang benar-benar jaga harga pasarnya, juga dijaga sehingga tidak ada mafia-mafia yang bermain di situ gitu. Ada saran Pak, bergerak secara nyatanya seperti apa? Apakah lebih baik membuka keran impor atau memfokuskan swasembada daging? Jadi kalau menurut saya, lebih baik kalau memang pasokan yang ada di dalam negeri ini kurang, kenapa nggak dibuka aja keran importnya gitu, secara dalam arti regulasinya yang memang benar-benar legal. Jadi benar-benar dibuka keran import, ditambah kuotanya. Tapi kalau memang masih memungkinkan bahwa sektor swasembada untuk peternak daging sapi lokal bisa ditingkatkan, kenapa tidak? Jadi tentunya ya pemerintah memberikan stimulus dalam arti bantuan-bantuan bibit ataupun bantuan-bantuan apa namanya untuk sapi-sapi yang bisa diberikan kepada peternak-peternak yang ada. Jadi harganya juga bisa dikendalikan di pasar. Dan yang paling penting adalah perlunya yang namanya operasi pasar secara konsisten yang terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga harga di tingkat konsumen tidak dimainkan oleh pengusaha-pengusaha besar yang memang mengambil keuntungan pribadi, khususnya pengusaha besar di bidang daging ya, dalam arti import atau mungkin yang mereka memanfaatkan daging-daging lokal yang mereka ambil dari daerah-daerah tertentu, sehingga itu yang akan merugikan kami selaku industri yang membutuhkan bahan baku utamanya daging. Jadi kunci utamanya sebenarnya pemerintah melakukan operasi pasar, yang kedua adalah memberikan stimulus kepada peternak lokal sehingga sapi makin digalakkan, ternak-ternak swasembada di daerah-daerah juga semakin banyak, tidak hanya di beberapa wilayah. Terus yang ketiga adalah keran import. Jadi keran import perlu dibuka kembali, paling tidak kuotanya ditambah, yang saat ini menurut kami kelihatannya kurang, karena indikasinya adalah harga makin melonjak, berarti pasokan itu makin berkurang gitu. Demikian Presiden Direktur Baso Malang Cak Eko, Hengki Eko Sriantono. Saya Wendy Lim.